Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat yang zahir maupun yang batin, yang kita rasakan ya, maupun nikmat yang batin. Naam, alhamdulillah pada hari ini seperti biasanya kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari ilmu bahasa Arab ya, dengan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha karya Dr. Abdurrahim Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih di pelajaran yang ke-13. Ya, kita masih di pelajaran yang ke-13. Di pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah masuk di bagian ba. Ya. Bagian ba. Ya. Bagian a sudah kita selesaikan di pertemuan yang terakhir kemarin. Ya, sudah kita masuk di bagian ba, sudah kita bacakan percakapan yang ada di awal ya. Sekarang kita masuk di tamarin bagian pertama. Nah, apa latihannya di sini? Hawil al-mubtada'a fil jumalil atiyah ila jam'in kama huwa muwaddihun fil misal. Ubah mubtada pada kalimat-kalimat berikut ke bentuk jama sebagaimana yang ada pada contoh, atau sebagaimana yang jelas pada contoh. Ya, ini soalnya hampir sama seperti soal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu di bagian A. Ya, ya, ini mengubah mubtada. Sudah kita sebutkan bahwasanya apa? Ketika mubtada diubah dalam kalimat, ya, otomatis ya akan ada kata-kata yang berubah pula ketika mubtadanya diubah. Contohnya yaitu khabar. Karena mubtada ini tentu bergandengan dengan khabar. Ketika mubtada diubah, maka khabarnya juga berubah. Ketika mubtada diubah ke bentuk jama, maka khabarnya juga kita ubah ke bentuk jama. Ya, jika mengharuskan untuk diubah. Karena akan kita dapati memang ada pada keadaan-keadaan tertentu, ya, ketika mubtadanya diubah, khabarnya tidak berubah. Ya, tapi itu hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Pada umumnya ketika mubtada diubah ke bentuk jama, maka khabarnya juga kita ubah ke bentuk jama. Karena pada asal ketentuannya itu mubtada harus sesuai dengan khabarnya dari sisi adat, dari sisi bilangan. Ketika mubtadanya mufrad, maka khabarnya mufrad. Ya, ketika mubtadanya berbentuk jama, maka khabarnya juga kita datangkan berbentuk jama. Nah, itu ketentuan umumnya ya. Nah, misal contohnya hadihi bintun. Ya, hadihi bintun. Ini adalah anak wanita. Ya, ini adalah anak perempuan. Kita di sini mengubah mubtada'nya. Ya, mubtada'nya di sini kita ubah. Mana mubtada'nya? Hadihi. Hadihi di dalam kalimat ini posisinya sebagai mubtada, khabarnya penjelasnya bin bintun. Ya, bintun merupakan khabar dari mubtada. Ya, ketika diubah maka menjadi haula'i banatun. Haula'i banatun. Lihat di sini kita disuruh ubah mubtada hadhi. Tetapi lihat ketika diubah ke ketika mubtada diubah ke bentuk jamak, maka apa? Bintunnya khabarnya juga otomatis berubah. Ya, menjadi banatun. Haula'i banatun. Ya, haula'i banatun. Nah, jadi seperti itu ya. Taib. Coba dibaca nomor 1. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Naam. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Ya, haula'i talibatun. Apa maknanya? Ini pelajar. Nah, ini satu orang pelajar. Haula'i talibatun. Mereka ini pelajar. Ya, mereka ini para pelajar. Mereka ini santriwati ya. Mereka ini para santriwati, pelajar wanita. Naam. Berikutnya nomor 2. Sani. Hadhihi mudarrisatun. Naam, hadhihi mudarrisatun. Ma makna hadhihi mudarrisatun? Ini guru. Naam, ini guru. Ya, ibu guru ya. Ini kalau bahasa kita ibu guru ya. Naam. Haula'i mudarrisatun. Naam, haula'i mudarrisatun. Haula'i mudarrisatun. Apa maknanya? Mereka ini para guru. Ya, mereka ini para guru. Ya, mereka ini para guru wanita, guru wanita. Naam. Ats-tsalits. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Ini dokter. Ini dokter. Satu orang dokter ya. Haula'i tabibatun. Naam, haula'i tabibatun. Haula'i tabibatun. Nah, apa artinya? Mereka ini para dokter. Ya, mereka ini para dokter wanita, para dokter perempuan ya. Taib. Arabi'. Hadhihi muslimatun. Hadhihi muslimatun. Apa makna? Ini muslim. Ini seorang muslimah. Nah, ini seorang muslimah. Haula'i muslimatun. Haula'i muslimatun. Ya, haula'i muslimatun. Mereka ini para muslim. Nah, mereka ini para muslimah. Taib. Berikutnya al-khamis. Hadhihi zaujatun. Hadhihi zaujatun. Hadhihi zaujatun. Apa makna? Ini suami, istri saya. Naam, ini istri. Ini seorang istri. Naam. Haula'i zaujatun. Haula'i zaujatun. Haula'i zaujatun. Apa maknanya? Mereka ini para istri. Naam, mereka ini para istri. Masna wa thulatha wa ruba. Ya, 2, 3, 4. Ya, di situ dimulai apa? 2, dari 2. Jadi kalau orang yang masih 1, ya, jadi masih belum teranggap ya. Apalagi yang enggak ada ya, itu lebih-lebih lagi. Ya, azab. Ya, nah. Terus berikutnya as-sadis. Hadhihi ukhtun. Hadhihi ukhtun. Ini saudara. Nah, ini saudari. Saudari. Haula'i akhwatun. Ya, haula'i akhwatun. Ya, haula'i akhwatun. Naam, mana? Mereka ini para saudari. Ya, mereka ini para saudari. Ya, mereka ini para saudari. Ya, ini mereka ini bersaudara ya. Tapi berikutnya. Hadhihi fatatun. Hadhihi fatatun. Ini anak kecil. Fata. Fata. Ya, muzakarnya fatan. Pemudi. Pemudi. Naam. Ini pemudi. Naam, ini seorang pemudi. Haula'i fatayatun. Haula'i fatayatun. Ya, haula'i fatayatun. Mana? Mereka ini para pemudi. Ya, mereka ini para Para pemudi. Ya, mereka ini para pemudi. Tayyib, berikutnya. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Ya, hadhihi jadidatun. Apa makna? Ini baru. Ini baru. Ya, ini baru. Ini baru. Haulai jududun. Ya, haulai jududun. Ya, haulai jududun. Ya. Apa maknanya? Mereka ini baru. Ya, mereka ini baru. Ya. Berikutnya. Hadhihi kabiratun. Hadhihi kabiratun. Ini besar. Ini besar. Haulai kibarun. Haulai kibarun. Mereka ini besar. Ya, mereka ini besar. Tayyib. Hadhihi saghiratun. Hadhihi saghiratun. Ini kecil. Ini kecil. Haulai sigarun. Haulai sigarun. Mereka ini kecil. Mereka ini ke? Kecil. Tayyib. Al-hadi ashar. Hadhihi tawilatun. Hadhihi tawilatun. Haulai ini tinggi. Ini tinggi. Haulai tiwalun. Haulai tiwalun. Mereka ini tinggi. Ya, mereka ini tinggi. Tayyib. Ya, selesai dari intahaina min tamrin al-awwal. Ya. Fi hadha tamrin, di latihan ini, ya, kama nubayyin fil madi, sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya, bahwasanya apa? Haula di sini, ini bisa untuk mudzakkar atau muannas. Ya, yajuz lil mudzakkar wa kadzalika lil muannas. Ya, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Ya. Nah, ini ketika bentuknya jama. Yang berbeda itu ketika mufrad. Ya. Idza kana al mufrad, apabila mufrad, maka al mudzakkar lil mudzakkar, al muannas lil muannas. Mudzakkar untuk yang mudzakkar, muannas untuk yang muannas. Naam. At-tamrin ats-tsani. Latihan yang kedua. Baca dan tulis. Ya, baca dan tulis. Iqra waktub. Naam. Haula'i ikhwati. Intazir. Intazirni. Naam. Pelan ya. Ya, di sini kita akan bacakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Kemudian kita coba untuk mentranslate. Ya, kita coba untuk menerjemahkan maknanya. Di sini ada 12 kalimat. Nah, taib. Ikra. Mahlan, pelan-pelan ya. Haulai ikhwati. Ikhwati. Naam, ikhwati. Haulai ikhwati. Wa haulai akhwati. Naam. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Apa makna? Mereka ini saudaraku. Naam, mereka saudara ini laki-lakiku. Mereka ini saudara-saudaraku. Ya, mereka dan ini saudari-saudariku. Nah, dan mereka ini saudari-saudariku. Mereka ini saudara-saudaraku dan mereka ini saudari-saudariku. Nah, seperti itu ya. Sani. Man haula'i? Man haula'il fatayatu? Siapa? Iqra' awalan thumma tarjim. Haula'i banat. Ba iqra' kullahu. Man haula'il fatayatu? Haula'i banatul mudarrisati. Naam. Man haula'il fatayatu? Man haula'il fatayatu? Haula'i banatul mudarrisati. Haula'i banatul mudarrisati. Terjem. Siapa pemudi ini? Para pemudi ini? Naam. Siapa para pemudi ini? Mereka ini anaknya mudarris, pengajar. Nah, mereka ini anaknya guru. Guru ya, mereka ini anaknya Anakku anak perempuannya ku guru. Naam. Asalis. Haula il fatayatu zamilati. Bilmat. Zamilat. Taib. Haula il fatayatu zamilati. Naam. Abu hunna tabibu wa hunna mudarrisatu. Naam. Haul naam haula al fatayatu zamilati abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Haula al fatayatu zamilati abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Naam. Mana? Mereka ini anaknya teman saya. Asalis. Mereka ini pemudi teman. Idza kana al-kalimah fihi al-alif wal-lam ba'da ism al-isharah. Idza kana al-kalimah fihi al-alif wal-lam ba'da ism al-isharah fahuwa madha? Fahuwa badal. Tayyib. Para pemuda ini teman saya. Bapak mereka dokter dan orang tua perempuan mereka seorang guru. Tayyib. Ya. Pemudi-pemudi ini adalah teman-teman saya. Bapak mereka dokter dan ibu mereka adalah guru ya. Bapak mereka dokter dan ibu mereka adalah guru. Naam. Al-Rabi'. Aina talibatul jadidu. Aina talibatul jadidu. Jama' jududu. Naam. Aina talibatul jududu. Dhahabna ilal maktabati. Naam. Aina talibatul jududu. Dhahabna ilal maktabati. Aina talibatul jududu. Dhahabna ilal maktabati. Apa makna? Di mana para pelajar yang baru itu? Zahabna, mereka pergi ke perpustakaan. Nah, di mana para siswi yang baru itu? Ya, mana para siswi yang baru itu? Mereka telah pergi ke perpustakaan. Nah, al-khamis. Aina banatuka ya? Aina banatuki? Naam. Ya. Ammati. Naam. Kunna fil mutubakhi. Naam. Aina banatuki ya ammati? Hunna fil mutubakhi. Naam. Ma makna hadhihi al-kalimah? Di mana anak hadhihi al-jumlah? Anak kamu ya pamanku. Bibiku. Naam. Ya bibiku. Mereka tidak di dalam dapur. Naam. Berada di dapur. Di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku? Mereka tidak di dapur. Hunna fil matbakhi. Mereka tidak di dapur. As-sadis. Haula'il mubarridatun muslimatun. Naam. Naam. Haula'il mubarridatu muslimatun. Naam. Apa makna? Apakah para dokter perawat ini muslim? Nah, iya. Apakah para perawat ini mereka itu muslimah? Jawabannya naam. Iya. Berikutnya as-sabi'. Haula'i tabibatun azwajuhunna Mudarrisuna. Naam, haula'i tabibatun. Azwajuhunna mudarrisuna. Haula'i tabibatun azwajuhunna mudarrisuna. Naam, apa makna? Para dokter ini Laisat fihi al-alif wal-lam. Idza kana biduni al-alif wal-lam fa huwa abadan mubtada wa khabar. Naam. Ini para dokter. Ini adalah para dokter. Naam. Zawajihinna. Suami para pengajar. Mereka ini adalah para dokter wanita, ya. Mereka ini adalah para dokter wanita, dokter wanita. Suami-suami mereka adalah guru, ya. Suami-suami mereka adalah guru. Baik. Berikutnya Al-Thamin. Man hadhil mir'atu? Mar'atu. Naam. Hiya zawjatu tabibil jadidi. Naam. Man hadhil mar'atu? Hiya zawjatu tabibil jadidi. Bermakna Siapa mar'atu ini? Perempuan ini. Dia istri dokter yang baru itu. Naam, siapa perempuan ini? Dia adalah istri dokter yang baru itu. Baik, berikutnya. Abna tuka fil madrasati fi madrasati sanawiyati ya asamatu. Ba'duhunna fil madrasati sanawiyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawasitati. Naam. Abnatuka fil madrasati sanawiyati ya usamatu. بعضهن في المدرسة الثانوية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. نعم artinya apakah anaknya kamu di sekolah sanawiyah ya Usama? Naam. Apakah anak-anak perempuanmu di sekolah sanawiyah, sekolah SMA, wahai Usama? Naam. Ba'dohum. Sebagian di... Sebagian mereka di sekolah sanawiyah dan sebagian mereka di sekolah mutawasitoti. Naam. Sebagian mereka di sekolah sanawiyah, di sekolah SMA. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithah, dan sebagian mereka di sekolah mutawassithah di SMP. Naam. Al-ashir. Alaka banatun ya Laila. Naam, li banatun kabirun. Kibarun. Wahunna talibatun bil jami'ati. Naam. Alaki banatun ya Laila. Naam. Li banatun kibarun. Wahunna talibatun bil jami'ati. Apa makna? Apakah kamu memiliki anak ya Laila? Ya. Saya memiliki anak kibar, anak-anak yang besar, dan mereka pelajar di jami'ah. Naam. Apakah engkau memiliki anak perempuan wahai Laila? Naam, iya. Li banatun kibarun. Aku memiliki anak-anak perempuan yang besar. Ya, wahunna talibatun bil jamiah, dan mereka ini para siswi pelajar perempuan atau para mahasiswi bil jamiah. Mereka ini para mahasiswi di jamiah kampus ya. Tayyib. Al-hadi asyar. Man haula in nasa'u tawwal. Anzar jaydan. Man haula in nasa'u tawwal. Hunna tabibatun min Amerika. Naam. Man haula in nisa'u tawwal. Hunna tabibatun min Amerika. Man haula in nisa'u tawwal. Hunna tabibatun min Amerika. Apa makna? Siapa mereka ini, manusia yang tinggi? Mereka adalah pelajar dari Amerika. Nah, siapa perempuan-perempuan yang tinggi-tinggi ini? Siapa wanita-wanita yang tinggi-tinggi ini? Mereka adalah para dokter dari Amerika. Ya, mereka adalah para dokter dari Amerika. Naam. Ats-tsani asyar. Tabibatu kharajna minal mustashfa. Naam. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Ya, at-tabibatu kharajna minal mustashfa. Mana? Para dokter itu telah keluar dari rumah sakit. Ya, taib. Dokter itu mereka telah keluar dari rumah sakit. Naam. At-tamrin al-thalis. Iqra al-mithal summa hawil al-jumal al-atiya mithlah. Baca contoh kemudian ubah kalimat-kalimat berikut semisalnya. Di sini ada dua contoh ya. Misal Zainab kharajat minal fasli. Ya, Zainabu Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Di sini ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk. Ya. Contoh yang pertama, Zainab kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Contoh yang kedua, Zainab wa Aminah wa Maryam kharajat minal fasli. Zainab wa Aminah wa Maryamu kharajna minal fasli. Ya, ini dua contoh yang sekilas hampir sama. Yang sekilas hampir sama. Tapi jika dilihat secara seksama, ini tentu kalimat yang berbeda. Ya, lihat contoh yang pertama. Zainab kharajat minal fasli. Ketika disebutkan Zainab sendiri, ya hanya satu orang, Zainab di sini sendiri, bentuknya tunggal, tidak ada yang lain. Zainab. Maka setelahnya datang fi'il. Setelahnya ada fi'il. Maka fi'ilnya berbentuk kharajat. Kharajat dengan ta yang disukun. Zainab kharajat. Ya, kenapa pakai kharajat, pakai fi'il yang ada ta ta'anisnya di sini? Ya, karena sebelumnya, kata sebelumnya ini hanya berbentuk tunggal, hanya satu orang. Ketika sebelumnya hanya satu orang, maka setelahnya fi'il yang datang itu kita datangkan berbentuk kharajat. Ya, ini fi'il yang ada padanya ta ta'anis. Ya. Zainab telah keluar. Kenapa di sini? Ya, karena di sini untuk apa namanya? Fa'il pelaku yang satu orang. Pelakunya di sini kembalinya ke Zainab. Ya, pelaku pada kharajat di sini hiya satu orang, ya kembalinya ke Zainab. Zainab dia telah keluar dari kelas. Zainab dia telah keluar dari kelas. Tapi lihat kalimat yang berikutnya. Kalimat yang kedua di sini, ya ada tiga orang. Kalau tiga orang berarti bentuknya jamak. Dalam bahasa Arab itu ada yang mufrad, ada yang musana, ada yang jamak. Ada yang tunggal, ada yang dua orang, ada yang tiga orang yang jamak. Tiga, empat, lima sampai seterusnya itu jamak. Sini ada tiga orang berarti bentuknya jamak. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Ketika kata sebelumnya di sini bentuknya jama banyak orang, tiga orang di sini, ya baik tiga, empat atau seterusnya, ya ketika kata yang sebelumnya di sini jama satu, dua, tiga, maka fiil yang datang berbentuk kharajna, kharajna, kharajna, bukan lagi ta yang sukun, tapi kita tambahkan nun. Kharajna. Ya. Nun. Nun di sini untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya di sini jamak. Ada nun di fi'il di sini. Ini menunjukkan bahwasanya pelakunya di sini jamak. Jamak kembalinya ke tiga orang yang sebelumnya. Ya. Zainab, Aminah dan Maryam, mereka telah keluar dari kelas. Ya, di sini menggunakan fi'il kharajna. Ada tambahan nun, namanya nuniswa, untuk menunjukkan bentuknya jamak. Tiga orang atau lebih. Di sini karena tiga orang, maka menggunakan nun niswa di sini. Yang kembalinya nun ini ke tiga orang yang sebelumnya. Jadi kalau ketika tunggal, bentuknya tunggal, maka fi'il yang datang setelahnya berbentuk kharajat. Ini untuk perempuan. Ya, satu orang perempuan yang tunggal. Kharajat. Tapi ketika banyak orang, Zainab, Aminah, Maryam, tiga atau lebih, maka fi'il yang datang setelahnya berbentuk kharajna. Ini untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya di sini banyak orang. Ya, untuk menunjukkan pelakunya di sini banyak orang wanita. Di sini kharajat hanya satu orang wanita. Ya, jadi seperti itu ya. Tinggal dilihat. Ya. Di situ berapa orang? Ya. Kalau mufrad maka mufrad muannas pakai kharajat, kalau jamak maka pakai kharajna. Nah, kita baca di sini. Nomor 1, al-mudarrisatu zahabat ila al-fasli. Al-mudarrisatu zahabat ila al-fasli. Sini satu orang guru perempuan. Ya, al-mudarrisatu zahabat ila al-fasli. Ketika kita ubah ke jamak, al-mudarrisatu zahabna ila al-fasli. Para guru perempuan, para guru wanita. Al-mudarrisat di sini, al-mudarrisat ini bentuk jamak. Tiga lebih. Al-mudarrisatu para guru perempuan, zahabna. Kita menggunakan zahabna bukan zahabat. Karena bentuknya jamak banyak orang. Mereka telah pergi ilal fasli ke kelas. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. At-talibatul jadidatu at-talibatul jadidatu kita ulang. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Satu orang siswi yang baru telah duduk di kelas. Kita ubah. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Para siswi yang baru. Ya, para siswi kita artikan para siswi. Kenapa? Karena bentuknya jamak. Para siswi-siswi yang baru, mereka telah duduk di kelas. Ya, pakai jalasna. karena sebelumnya bentuknya jama. Nomor 3, bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Anak perempuannya Muhammad telah pergi ke sekolah. Anak perempuannya Muhammad, dia telah pergi ke sekolah. Ketika kita ubah ke jama menjadi banatu Muhammadin. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Anak-anak perempuannya Muhammad, anak-anak perempuannya Muhammad jamak ya. Anak-anak perempuannya Muhammad, mereka telah pergi ke sekolah. Ya, di sini menggunakan jamak, maka kita menggunakan zahabna. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Intahal waqt. Sudah habis waktu. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa difahami, ya, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Naktafi bihadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.